maka mulai mereka menganggap sunnah itu bukan ilmu, hadis-hadis bukan ilmu, dan ahlul hadis menyibukkan sesuatu yang bukan ilmu atau menyibukkan diri dengan sesuatu yang bukan ilmu. Maka mereka mulai mencemooh, mulai mencerca ahlul hadis itu hanya tahu teksnya, tidak cerdas. Ahlul hadis itu hanya tahu permukaan, enggak tahu dalamnya. Mereka para ulama ahlul hadis beku, kaku, tidak mau berpikir jernih ila akhir. Diterangkan oleh Syekh Rabi'. Yaqulun, di antara cara mereka merendahkan hadis atau menolak hadis, mereka akan berkata, fayaqulun as-sunnah akhbaru ahad. Sunnah itu berita-berita yang sifatnya ahad, tidak mutawatir. Ahad diriwayatkan dari satu jalan, ahad. Dari dua jalan, ahad. Dari tiga jalan, ahad. Empat, lima, enam, sebelum mutawatir, tetap dikatakan ahad. Ikhwan ibn a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagi mereka hanya dua, ahad atau mutawatir. Mutawatir, mereka bilang kami terima. Itu pun ada catatan. Kalau yang ahad, mereka tolak. Karena yang ahad itu tahtamilul kizib, kata mereka. Hadis yang ahad masih memungkinkan adanya kedustaan. Masih memungkinkan adanya kesalahan. Atau dengan istilah mereka yang masyhur, dhanniyun. Dhanni, tidak pasti. Kalau mutawatir, kepastian. Kalau dhanni, tidak ada kepastian. Falabudda an yakuna an-nass mutawatiran. Maka kata mereka, dalil harus mutawatir. Yang enggak mutawatir, ahad, maka itu dhanni. La yughni minal haqqi syai'a, katanya. Tidak membawa kebenaran sedikit pun. An-nass alladhi tanbani 'alaihi al-'aqidah labudda an yakuna mutawatira. Dalil-dalil yang dibangun di atasnya akidah harus mutawatir, kata mereka. Wa idza ja'ahu mutawatiran, ternyata saya katakan tadi ada catatan. Mereka katakan yang mutawatir kami terima, itu pun ada catatan. Apa catatannya? Kalaupun diterima, mereka akan takwilkan sesuai dengan akal mereka. Fa idza ja'ahu mutawatiran yata'awwalunahu. Kalau mereka dapati dalil mutawatir, mereka enggak bisa menolak. Karena mereka sudah berikrar dalil harus mutawatir. Enggak mutawatir bukan ilmu, kata mereka. Karena mereka menganggap yang tidak mutawatir dhanni, dan dhanni itu kata mereka dibawa kepada ayat yang tidak tepat. Artinya tidak tepat untuk dalil itu. Yaitu ayat Allah, wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya yang namanya dhon tidak akan membawa kebenaran. Padahal dhon di dalam ayat tersebut adalah syak famadunahu. Syak dan yang di bawahnya. Apa yang di bawahnya? Waham. Barakallahu fikum. Adapun yang dhonnur rajih tidak termasuk dalam ayat tadi. Dhonnur rajih itu ilmu. Ilmu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Yang bisa dipakai sebagai hujjah adalah dhannur rajih ke atas sampai kepada sesuatu yang yakin. Itu bisa dipakai sebagai hujjah. Adapun syak, kemungkinan benar, kemungkinan salahnya 50-50, 50-50, seimbang. Itu syak. Ini yang dikatakan inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Adapun dhann yang ghalib, yang sampai mendekati keyakinan, sampai mendekati al-yaqin, maka itu ilmu. Tidak bisa dikatakan dhanni. Kalaupun dikatakan dhann, tidak masuk ke dalam ayat ini, tapi masuknya ke ayat lain. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. wa annahum ilaihi raji'un. Siapa itu? Mukmin, orang-orang mukmin. Tapi Allah katakan yadhunnun dengan kalimat dhann. Aidan bimakna al-yaqin. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang sudah menduga kalau mereka akan bertemu dengan Rabb-nya. Akhwani fillah, na'azakumullah. Maka ini jadi hujjah, dhon yang seperti ini. Adapun dalam ayat tadi, dhon bermakna syak. Dhon bermakna syak. Maka asyak la yugni minal haqqi syai'a, tidak bisa membawa kebenaran. Apalagi di bawahnya syak, yaitu waham, yang kebenarannya lebih kecil daripada kesalahannya. Kemungkinan salahnya lebih besar. Itu waham. Ngawur. Sembarangan. Ikhwan ibn na'azakumullah, kembali kepada kitab kita. Wa in kana mutawatiran, kata mereka, kami enggak mau terima kecuali dalil yang mutawatir. Sudah dibuang sekian banyak hadis. Kata para ulama, kalau hadis yang tidak mutawatir dibuang, tidak boleh dipakai hujjah. Kalau hadis yang selain mutawatir tidak bisa dipakai, maka 2/3 syariat akan hilang. Sisanya seberapa? 1/3. 1/3 itu pun kalau sudah sampai pada mereka Mu'tazilah wa man ma'ahum min ahlul uqulil fasidah, maka mereka akan menakwilkannya. Ini mutawatir, kenapa kalian tolak? Kami tidak tolak, kami terima bahwa hadis ini bisa sebagai hujjah karena hadis ini mutawatir. Tetapi maksudnya bukan begitu, tapi begini. Bukan begini, tapi begitu. Mulai diseret-seret oleh mereka, disesuaikan dengan akal-akal mereka. Istilah mereka, dalalatuhu ghairu mutawatir. Mulai bermain lidah, bermain kata. Layyan bi alsinatihim, bermain lidah. Lay itu asal katanya dari sapi ketika memamah piak, duduk sambil mengeluarkan makannya, kemudian lidahnya begini-begini. Itu makna lay. Ini mereka mempermainkan lidahnya untuk menyeret makna kepada hawa nafsu mereka. Kata mereka, wa in kana mutawatiran fadalalatuhu dhanniyah. Memang nasnya mutawatir secara lafaz, tetapi maknanya tetap dhanni. Yang ini ahad dhanni. Yang mutawatir mereka katakan iya mutawatir, lafaznya mutawatir. Maknanya bisa maknanya ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Berarti masih belum tentu kan? Kalau belum tentu, kembali. Berarti dhanni. Qala mutawatiran lafzan wa dhanniyud dilalah. Itu istilah mereka. Lafadznya mutawatir, tetapi pendalilannya, maksudnya masih belum tentu. Masih bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. A'udzubillahi minadz dhalal. Kata mereka, dalalatuhu dhanniyah indahum. Anak kalimat di antara dua strip. Fadalalatuhu indahum, maka pendalilannya menurut mereka dhanniyah, belum pasti. La'ib wa khawd fi ayatillah, mereka bermain-main. Dan mereka sungguh berbicara tanpa ilmu tentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas apa yang kalian terima? Yang ahad kalian tolak, yang mutawatir kalian terima lafadznya, ditolak pula maknanya oleh kalian. Karena dianggap maknanya masih dhanni, masih belum tentu. Berarti apa yang dipakai oleh mereka? Murni pikiran mereka. Murni hasil otak-atik otak mereka. Enggak ada lain. Kalau mereka bawa ayat, kalau mereka bawa hadis, hanya berpenampilan saja. Hanya berpura-pura saja, sandiwara. Ini lihat saya bawa ayat, ini lihat saya bawa hadis. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. hakikatnya bukan mengikuti haji. Mereka bawa qaul Allah, mereka bawa qaul Rasul yang sudah disesuaikan dengan otak mereka. Ini dalil ayat Al-Quran. Maksudnya ya seperti yang saya katakan tadi. Ini hadis mutawatir. Maksudnya seperti yang kita katakan tadi. Seperti yang saya pikirkan tadi. Ini khunudina azakumullah permainan mereka. Yaquluna fiha. Mereka berkata padanya. Innaha bima'zalin anil ilm. Bahwasanya hadis-hadis tersebut terpisah dari ilmu. Bima'zalin anil ilm, terpisah dari ilmu. Yani innal ilma ma dallathum alaihi uquluhum. Berarti yang namanya ilmu adalah apa yang ditunjukkan oleh akal-akal mereka sendiri. Allati yasuquha asyaitan, yang dituntun otaknya oleh syaitan. Wa yashanuha bil khayalat, yang dipenuhi dengan khayalan-khayalan. Wabil khurafat, dipenuhi dengan khurafat, cerita-cerita kosong dan dongeng-dongeng. Wal abatil, dan kebatilan-kebatilan. Wa adalil, dan kesesatan-kesesatan. Fayadunnuha annaha ma'qulat, mereka mengira bahwa itu adalah ma'qulat, kecerdasan, hasil olah pikir mereka. Padahal itu bukan akal, itu jahalat, kebodohan, wadalalat, dan kesesatan. Kalau akal mereka cerdas, mereka pasti akan berkata bahwa apa yang dikatakan pencipta langit dan bumi yang memiliki alam semesta pasti benar. Apa yang dibawa oleh utusan Allah yang la yantiqu anil hawa, yang tidak berbicara dari hawa nafsunya, pasti benar. Kalau cerdas, tetapi karena dungu, karena bodoh, maka mereka mengatakan akal saya yang benar. Ayat ini belum tentu, hadis ini belum tentu. Hadis-hadis ini tidak mutawatir, ahad, tidak pasti, tidak bisa dipakai. Tapi yang mutawatir, lafadznya mutawatir, maknanya masih belum tentu juga, masih dhanni. Berarti gimana? Akal, yang paling utama. Ayat-ayat itu mutawatir, kita terima, tetapi makna-maknanya sama dhanni. Qat'iyyatu tsubut wa dhanniyatu dilalah. Qat'i secara sabitnya, tetapi dhanni secara maknanya, kata mereka. Ikhwani fi din a'azakumullah. Berarti itu bukan ma'qulat, bukan kecerdasan akal, tetapi itu kebodohan mereka. Walihada qala al-musannif. Oleh karena itu, musannif berkata dalam matannya bahwa al-imam Abu Uthman Ismail al-Sawbuni rahimahullah, i'tiqadan minhum fi akhbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaha bima'zalin 'anil ilm. Yang demikian karena keyakinan mereka tentang khabar-khabar Nabi, hadis-hadis Nabi, bahwa itu terpisah dari ilmu. Kata musannif, wa annal ilma ma yulqihi syaitan ilaihim, dan yang namanya ilmu menurut mereka adalah apa yang dilemparkan oleh syaitan, apa yang dibisikkan oleh syaitan ke akal-akal mereka. Min nataij uqulihimul fasidah, dari hasil akal-akal bodoh mereka, akal-akal yang rusak dari mereka. Wa wasawis sudurihimul mudhlimah, dan dari bisikan-bisikan yang ada di dada-dada mereka yang gelap gulita. Wa hawajiz, dan bisikan-bisikan. Hawajiz qulubihim, bisikan-bisikan hati mereka. Terbetik di benak saya, terbersit di hati saya, ada kerentek, kayaknya ini benar. Itu dianggap ilmu. Itu dianggap ilmu. Sedangkan yang qala Allah, qala Rasul, tidak dianggap ilmu oleh mereka. Padahal qulubihimul khaliyah minal khair, padahal hati-hati mereka kosong dari kebaikan. Ini kata musannif rahimahullah. Persisnya seperti yang diterangkan oleh Syekh Rabi' Jadi barakallahu fikum. Kalau saja hatinya tidak kosong dari kebaikan, hatinya dipenuhi dengan keimanan, hatinya dipenuhi dengan ilmu, kadang-kadang Allah berikan padanya firasah. Apa itu firasah? Firasat. Ittaqu firasatal mu'min. Hati-hati dengan perasaan atau dengan firasatnya orang mukmin. Sering tepat. Sering tepat. Baru melihat, ah ini kayaknya orang gak beres. Sering tepat. Kalau mukmin, adapun mereka memakai bisikan hati mereka, kerentek yang ada dalam hati mereka, yang terbersit di benak mereka, yang terpikir di akal mereka, dalam keadaan akalnya fasidah, wa qulubihimul khaliyah. Akalnya rusak, hatinya kosong. Enggak ada keimanan, enggak ada khair. Na'am wallah. Benar demi Allah apa yang diucapkan oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni Asy-Syafi'i. Hadhihi sifatuhum wal 'iyadu billah. Benar memang itu sifat mereka, sifat Mu'tazilah, ahlul kalam, ahli filsafat seperti itu. Wa kalimatuhum wa hujajuhum al-'atilah bal syubahuhum ad-dahidhah al-batilah. Kalimat-kalimat mereka, hujah-hujah mereka yang 'atilah, yang ditinggalkan, bal syubahuhum ad-dahidhah, bahkan syubhat-syubhat mereka yang jatuh. Jatuh artinya tidak memiliki kekuatan apa-apa, rapuh. Al-batilah yang batil. Kullu hadha ma'tufun 'alal kalamis sabiq. Semua itu ngikut ma'tuf atas apa yang sudah diucapkan sebelumnya. Apa yang diucapkan sebelumnya? Hati mereka yang kosong dari kebaikan. Kalimat-kalimat mereka, hujah-hujah mereka yang kosong dari kebaikan, bahkan syubhat-syubhat mereka yang runtuh, jatuh, rapuh. Kakhaitil ankabut, seperti benang laba-laba, seperti jaring laba-laba. Apa kekuatannya? Wa inna awhanal buyut labithul ankabut. Selemah-lemah rumah, serapuh-rapuh rumah adalah rumahnya laba-laba, sarangnya laba-laba. Sehingga sering dijadikan permisalan betapa rapuhnya, betapa lemahnya alasan mereka, lebih lemah dari sarang laba-laba. Qala hafizahullahu ta'ala, kullu hadha ma'tuf 'ala kalamin sabiq, ya'ni 'uquluhum fasidah, akal mereka rusak. Wa ma yatakhayyalunahu 'ilman, yang mereka khayalkan sebagai ilmu, huwa hawajiz, ternyata itu hanya bisikan-bisikan hati, bisikan-bisikan perasaan. Kayaknya ini begini, sepertinya ini begitu, kayaknya ini yang benar, sepertinya itu yang pas, kayak-kayaknya ini yang benar. Apakah itu ilmu? Itu yang dikatakan dengan dhan. Iyattabi'una illa dhan. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Mereka tidak lain kecuali mengikuti prasangka hati mereka sendiri. Dan sungguh yang namanya syak, keraguan, tidak bisa dijadikan hujjah. La yughni minal haqqi syai'a. Mereka yatakhayyalunahu ilman, mereka anggapnya sebagai ilmu, bahwa segala sesuatu terdiri dari zat dan wasf. Contoh, al-insan hayawanun natiq. Manusia itu binatang yang bisa bicara. Wa yang namanya ard, gambaran, dan zat, ini harus bersama-sama. Tidak mungkin akan takumul zat, enggak mungkin akan takumul ard illa fidzat. Ini pelajaran filsafat. Apa itu? Ayat wala hadis. Kaidah-kaidah filsafat mereka. Kalau begini berarti begitu, kalau begitu berarti begini. Ikhwan ibn a'azakumullah, dari dulu sampai hari ini, kalau belajar filsafat, pertama kali akan diajarkan insan hayawanun natiq. Mesti begitu. Manusia itu binatang yang bisa bicara. apakah yang membedakan antara binatang dengan manusia itu bicara? Itu kebodohan. Mereka bicara, tetapi kalian tidak paham. Kecuali Allah berikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman, paham pembicaraan binatang. Semut-semut yang berbicara, lan yanhitimanna Sulaiman wa junudahu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahika, Nabi Sulaiman tersenyum dengan pembicaraan mereka. Bicara apa enggak bicara? Bicara. Siapa bilang mereka enggak bicara? Mereka saling berhubungan sesama mereka. Ikhwan ibn na'azakumullah, manusia dimuliakan oleh Allah dengan risalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dua makhluk ini yang Allah perintahkan dengan ibadah. Ketika mereka menegakkan ibadah, jadi mulia. Ketika mereka tidak menegakkan ibadah, seperti binatang. Inhum illa kal an'ami balhum adal. Siapa yang tidak menegakkan ibadah kepada Allah, tidak menegakkan tauhid pada dirinya, inhum illa kal an'am, makan minum tidur, makan minum tidur, cari makan cari makan cari makan, ayam juga cari makan. Barakallahu fikum. Tetapi mereka dari dulu sampai hari ini enggak berubah. Al insan hayawanun natiq, makhluk hidup yang berbicara. Dan itu dibanggakan mengalahkan Quran dan Sunnah. Itu kan keanehan. Kamu dapat dari siapa? Dari Nabi? Dari Rasul? Atau dari Wahyu? Tidak semua. Masa bisa membantah qala Allah wa qala Rasul? Nasallahu salam al-afiyah. Materi adalah sesuatu yang menempati tempat dan memiliki masa. Setelah itu dipakai. Jadi kalau Allah menempati tempat, enggak mungkin. Nanti kayak benda. Astagfirullahaladzim. Sudahlah. Kamu tinggalkan filsafat. Kamu tinggalkan ilmu kalam. Ilmu mantik. Kamu jangan mau dibodohi oleh Plato dan Aristo. Jangan mau ditipu oleh orang-orang Yunani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa mau dicocok hidungnya oleh orang-orang kafir Yunani? Kembali kepada kitab. Itu hanya khayalan kalian. Bahwa itu ilmu. Itu bukan ilmu. Hawajis wa khayalat. Bisikan-bisikan dan khayalan-khayalan. Wa kalimatuhum allati yu'abbiruna biha an uqulihimul fasidah wa hujajuhum atilatun batilah. Dan kalimat-kalimat mereka yang mereka mengungkapkan dengan kalimat tersebut dari akal-akal mereka yang rusak. Wa hujajuhum, dan hujah-hujah mereka dahidah. Hujah-hujah mereka atilah batilah. Runtuh, rapuh, batil, atil. Itu hujah mereka. Enggak ada kekuatan sama sekali. Ngapain mempelajari sesuatu yang sudah jelas? Ma huwa as'abut ta'rif? Hah? Ta'rif al-wadih. Sesusah-susah definisi adalah mendefinisikan sesuatu yang sudah jelas. Ada saya kata alik, itu kata orang. Yuqal as'abut ta'rif, ta'riful wadih. Paling sulit menjelaskan adalah menjelaskan sesuatu yang sudah jelas. Nah itu, kerjaan mereka nganggur. Kerjaan mereka membahas sesuatu yang sudah jelas. Kamu buka bukunya Muhammad Abduh, judulnya Tauhid. Tauhid judulnya, Masya Allah. Ternyata dibuka, hakikat ada. Dijelaskan, apa makna ada? Ya Allah, anak kecil juga sudah tahu makna ada. Ngapain harus dibahas? Dan kalau kamu membaca pembahasan itu, tambah bingung. Enggak stres sudah untung. Ada. Kalimat ada sudah ada sebelum kalimat itu ada. Ada itu menunjukkan sesuatu yang ada ketika ada. Allahu Akbar. Pembahasan apa? Buang-buang waktu. Apalagi harus kuliah di kampus filsafat. Buang-buang waktu, buang-buang biaya, buang-buang tenaga. Tuftu ala ma'ahida kulliha. Kata mereka para ulama yang pernah termakan dengan ilmu kalam kemudian taubat. Tuftu. Aku sudah tawaf di seluruh ma'ahad-ma'ahad filsafat. Kulliha. Falam ajid. Aku tidak dapati. Kecuali kebingungan. Atau aku tidak dapati kecuali orang yang wadi'an. Yang meletakkan tangannya ala zaqnihi. Hakadha. Bingung, lamun. Itu yang saya dapati. Wama wajadtu illa qila wa qala. Tidak aku dapatkan kecuali qila wa qala. Qala kada, qala kada. Wa idha qila kada, kulna kada. Wa idha qala kada, kulna kada. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berkata Imam Abu Uthman Ismail Sabuni rahimahullah selanjutnya. Ulaika alladhina la'anahumullah. Mereka lah yang dilaknat oleh Allah. Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang sudah Allah hinakan, maka tidak akan ada yang bisa memuliakannya. Inna allaha yaf'alu ma yasha'. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Lihat musannif melaknat mereka. La'anahum al-musannifu. Tetapi al-amru yahtaju ila tafsilin. Tetapi masalahnya, kita perlu rincian. Bolehkah melaknat Mu'tazilah? Bolehkah melaknat ahlul kalam, ahlul filsafat? Fal munafiqun, orang-orang munafik, ada berbagai macam bentuk atau berbagai macam tingkatan. Minhum man yastahiquna hadzal la'an. Di antara mereka ada yang sudah pantas untuk dilaknat. Yani munafiqan khalisan. Yang sudah terbukti munafik murni, sudah kafir. Wa kadzalika man kana minhum mu'anidan mukabiran zindiqan. Demikian pula munafik yang menentang kebenaran, sombong terhadap kebenaran, zindiq, qad yastahiqul la'an. Bisa jadi orang ini pantas untuk terkena la'nat. Siapa yang mati di atas akidah yang rusak, akidah yang sesat. Lian Allah qad yatubu ala hadha dhal. Tetapi barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala kadang bisa mengampuni orang yang dhal tadi karena sesuatu. Apakah karena mereka jahil dan belum nyampe kepadanya hujjah, atau mungkin karena ini dan karena itu. Selama dia belum kafir, masih mungkin diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perlu rincian. Bolehkah melaknat? Ammal juhal alladzina yattabi'unahum. Adapun mereka-mereka yang merupakan pengikutnya, muqallidnya, yang hanya ikut-ikutan. Fala nal'anuhum. Maka kita tidak melaknat mereka. Wa nad'uhum ila Allah. Kita ajak mereka kepada Allah. Kita ajak mereka dengan baik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bil hikmati wal maw'idatil hasanah. Dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, dengan peringatan-peringatan. Kasihan mereka cuma ikut-ikutan. Ammal juha wa al-awla wal-awla istinabu misli hadhal la'an. Tetapi yang lebih utama, untuk kita tidak mengucapkan la'nat. Khususnya kepada ta'yin, si fulan dan si alan. Jangan. Al-la'an alal umum jaiz. Adapun melaknat secara umum, boleh. Seperti ucapan Allah dalam Al-Quran. Ala la'natullahi ala zalimin. Ketahuilah bahwa Allah melaknat orang-orang zalim. Atau laknat Allah atas orang-orang zalim. Siapa? Ya orang-orang zalim. Si fulan zalim berarti dia laknat. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Si fulan juga zalim berarti dia dilaknat. Saya tidak mau menta'yin. Kalau menta'yin itu barakallahu fikum berat konsekuensinya. dan bisa jadi engkau akan mendzalimi orang lain dengan doamu yang salah. Tetapi kalau ta'mim, itu nasihat. Hati-hati, wahai orang-orang zalim. Allah melaknat orang zalim. Hati-hati. Kita tidak bilang kalian. Artinya jangan sampai kalian termasuk di dalamnya. Ini tahziran. Peringatan. Idzan al-aula, yang lebih utama, ijtinab, menjauhi laknat-laknat yang demikian. Adapun laknat secara umum, seperti laknatullah ala dzalimin atau laknatullah ala al-kadzibin, la tu'ayyin, jangan menentukan fulan terlaknat, fulan mal'un, jangan. Hatta law kana nasraniyan aw yahudiyan, bahkan nasrani sekalipun, bahkan yahudi sekalipun, ketika dia masih hidup, yang dimaksud. Sebab kalau yang sudah mati, kita disunahkan melewati kuburan orang kafir, disunahkan melaknat. Tetapi ketika masih hidup, kita doa laknat. Kamu tahu dari mana? Barangkali dia akan masuk Islam suatu saat sebelum wafatnya. Ini bahaya, barakallahu fikum. Lian Allah qad yatubu alaihi fayamutu ala al-Islam. Karena bisa jadi Allah takdirkan dia bertaubat dari kekafirannya, dari nasraniyahnya, dari yahudiyahnya, tiba-tiba masuk Islam. Qala Allah ta'ala li nabiyihi, Allah mengatakan kepada nabinya, ketika nabinya da'a ala nafarin min Quraisy, ketika beliau berdoa dengan kejelekan, dengan laknat kepada beberapa tokoh musyrikin Quraisy. Di namanya disebut. Setelah ta'mim, Nabi khususkan. Allahumma la'an fulan wa fulan wa fulan. Kalau enggak salah 3 orang disebut. Allah turunkan ayatnya. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Laisa laka minal amri syai', tidak ada bagimu dalam masalah ini sedikit pun. Maksudnya engkau tidak memiliki ikut campur dalam masalah ini sedikit pun. Apakah Allah akan jadikan dia bertaubat atau Allah akan azab dia, itu urusan Allah Taala. Barakallahu fikum. Laknat itu dijauhkan dari rahmat. Ini bukan urusanmu, kata Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi berhenti dari kunut nazilah yang menyebut dengan nama-nama Allahumma al'an fulan wa fulan wa fulan. Allah takut dengan kalimat laisa laka minal amri syai. Ternyata 3 orang yang disebut oleh Nabi, 3-3 masuk Islam. Bagaimana? Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, yang namanya la'nat tidak dianjurkan, bahkan tidak boleh kepada ta'yin fulan dan fulan tertentu. Kalau secara umum tidak mengapa, sebagai nasihat. Allah melaknat orang-orang kafir, Allah melaknat orang-orang zalim, karena itu memang demikian dalam Quran, demikian dalam sunnah. Maka walaupun kita mentahdir ahlul bid'ah, memperingatkan dari bahaya mereka, memperingatkan untuk menjauhi mereka dan seterusnya, hati-hati, jangan sampai keluar kalimat laknat, apalagi urusan dunia, urusan dagang, utang piutang, tiba-tiba laknat-laknatan. Laknat, inti yang dilaknat, 7 turunan. Masya Allah. Kok bisa? Secara agama syar'i saja, yang kita benci pada ahlul bid'ah, tidak boleh kita melaknat kecuali ta'mim. Kecuali secara ta'mim. Ta'yin tidak boleh. Apalagi masalah dunia. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah warahmah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.